إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam bab bayan kathrati turukil khair, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-9 dalam bab ini yang dibawakan oleh muallif rahimallahu taala. Maka pada malam hari ini kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-10, di mana al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau mengatakan anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengqal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, bainama rajulun yamsi bitariq istadda alaihi al-atas, ketika seseorang ia berjalan di suatu jalan, tiba-tiba dia mengalami suatu kehausan yang sangat, fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba, kemudian dia mendapatkan sumur, lalu kemudian dia pun turun ke dalam sumur tersebut, kemudian minum air yang ada di dalamnya. Thumma kharaja, kemudian setelah selesai minum, hilang rasa hausnya, ia pun keluar dari sumur itu. Fa'idha kalbun yalhathu ya'kulu tharo, ketika dia keluar dari sumur tersebut, tiba-tiba dia mendapati ada seekor anjing yang mengeluarkan lidahnya, menjulurkan lidahnya karena kehausan. Anjing tersebut ya menjilati tanah yang basah karena kehausan yang dialaminya. Faqala ar-rajul, maka orang itu pun mengatakan, laqad balagha hadzal kalbu minal atas mithla alladzi kana qad balagha minni. Sungguh anjing ini telah mengalami suatu kehausan sebagaimana yang aku sebelumnya mengalaminya dari kehausan tersebut. Fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'a. Yang kemudian dia pun kembali turun ke sumur. Naam, kemudian memenuhi khufnya. Ya, sepatu yang terbuat dari kulit atau kain sejenisnya. Naam, yang hingga menutupi mata kakinya. Maka dia pun memenuhi khufnya dengan air. Thumma amsakahu bifihi, kemudian dia itu membawa, ya, dengan menggunakan mulutnya. Naam, membawa khufnya tersebut yang berisikan air dengan mulutnya, menunjukkan dia turun ke dalam sumur yang ketika naik harus memerlukan untuk menggunakan tangan dan kakinya, sehingga nggak memungkinkan dia memegang khufnya tersebut, ya, dengan tangannya, karena dia gunakan untuk, ya, naik keluar dari sumur itu. Naam, ya, dia menggunakan dengan mulutnya. Hatta rokiya, sampai akhirnya dia pun naik. Fasakol kalba, yang kemudian ia pun memberikan minum kepada anjing tersebut. Fasakarallahu lahu faghafarallahu, maka Allah berterima kasih kepadanya, kemudian mengampuninya. Kalau para sahabat pun mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalana fil bahaim ajran, sesungguhnya kita akan mendapatkan pahala, ya, ketika berbuat kebaikan kepada hewan. Faqala fi kulli kabidin rajbatin ajrun, pada setiap hati yang basah ada padanya itu pahala. Naam, muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam agama rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang menganjurkan untuk berbuat kebaikan. Naam, terhadap sesama. Dan begitu perhatiannya Islam atas dasar prinsip yang agung ini, di mana Islam itu datang sebagai rahmatan lil alamin. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat kebaikan kepada apapun, siapapun, ya, sampai berbuat kebaikan kepada hewan sekalipun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan padanya pahala yang banyak, pahala yang besar. Dan dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang yang dahulu ketika dia dalam kondisi, ya, di perjalanan. Naam, di tengah perjalanan dia mengalami suatu kehausan. Naam, ya, yang kemudian dia mendapatkan sumur yang terdapat air di dalamnya. Dia tidak bisa mengambil air tersebut kecuali dengan harus, ya, dia turun ke dalamnya. Naam, maka dia pun turun ke dalam sumur tersebut, ya, kemudian minum air darinya setelah menghilangkan rasa hausnya. Yang kemudian tatkala dia keluar dari sumur tersebut, tiba-tiba dia mendapatkan seekor anjing dalam kondisi menjulurkan lidahnya karena kehausan, sampai dia pun harus menjilati tanah yang basah yang ada di sekitarnya. Nah, karena rasa haus yang dialaminya. Nah, yang kemudian orang ini mengatakan, sungguh anjing ini mengalami kehausan sebagaimana yang aku alami sebelum itu. Nah, yang kemudian dia pun turun ke dalam sumur tersebut. Ya. Nah, dan memenuhi, menggunakan untuk mengambilkan, ya. Nah, air untuk anjing tersebut menggunakan khufnya, sepatunya. Ya. Yang tatkala dia naik itu, dia menahannya, membawanya dengan menggunakan mulutnya. Perhatikan, ya, apa yang digambarkan, dikisahkan, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazala al-bi'ra famala khuffahu ma'a thumma amsakahu bifih, yang menggambarkan bagaimana kesungguhan orang ini, ya, kesemangatannya untuk melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk memberi air minum kepada anjing tersebut. Naam. Di saat tidak ada sesuatu yang dia gunakan untuk bisa mengambil air tersebut kecuali dengan naam khufnya, maka dia gunakan. Dalam keadaan ketika dia naik kesulitan, ya kan, harus menggunakan tangan dan kakinya. Naam, sampai akhirnya dia tuh memegang, menggunakan mulutnya untuk naam membawa air tersebut, ya, yang ia gunakan dengan sepatunya. Menggambarkan tentang bagaimana kesungguhan ini orang tersebut dalam berupaya untuk melakukan suatu kebaikan yang dia bisa lakukan. Naam, sebisanya untuk, ya, berbuat kebaikan kepada seekor anjing. Naam. Barakallahu fiik, yang sampai akhirnya dia pun, ya, bisa keluar dari sumur tersebut kemudian memberikan air minum itu kepada seekor anjing itu. Naam. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya atas ihsan kebaikan yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Naam. Ya, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala, naam, mengampuni dosa-dosanya. Naam. Barakallahu fiik. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Naam. Ya, ketika mendengarkan kisah cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sebagaimana kita ketahui tentang mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kesemangatan mereka, ya, hirs mereka terhadap ilmu yang begitu besar, himmah mereka yang begitu tinggi. Naam. Ya. Serta kesemangatan mereka setelah mengilmui terhadap suatu ilmu yang dia dapatkan dari Al-Quran, dari Sunnah, dari bimbingan Rasul, kemudian bagaimana kesungguhan mereka untuk mengamalkannya. Mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Naam, ketika dia mendengarkan, para sahabat mendengarkan bahwasanya Allah mengampuni dengan sebab itu kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, inna lana fil baha'im ajron. Nah, sungguh kita akan mendapatkan pahala dengan ihsan kita kepada hewan. Naam. Ya. Seakan-akan yang tergambarkan pada para sahabat ridwanullah alim ajmain bahwasanya kebaikan, pahala yang akan mereka dapatkan ketika berbuat ihsannya itu kepada sesama manusia. Naam, tapi mendengar kisah ini, cerita ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan hamba yang tersebut memberi minum seekor anjing, dengan sebab itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka para sahabat pun menegaskan, menanyakan kepada Rasul, apakah kita akan mendapatkan pahala ketika berbuat kebaikan kepada hewan sekalipun? Naam. Dan lihat bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang beliau berikan kepada para sahabat itu sesuatu yang sifatnya lebih umum, lebih luas. Fi kulli kabidin rajbatin ajrun. Naam, pada setiap hati yang masih basah itu ada padanya kebaikan, pahala. Naam. Ya, jawaban yang lebih luas. Jawaban yang sifatnya umum. Naam. Dari apa yang ditanyakan oleh para sahabat yang menanyakan bahwasanya apakah kita akan mendapatkan pahala ketika berbuat kebaikan kepada seekor hewan. Naam. Jawabannya yang belum berikan jawaban sesuatu yang lebih luas. Fi kulli kabidin rajbatin ajrun. Pada setiap hati yang basah itu, naam, padanya adalah kebaikan. Artinya apa? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika berbuat kebaikan kepada apapun, kepada apapun yang ada padanya ruh, kehidupan, mencakup apakah itu hewan, demikian pula manusia. Manusia apakah mencakup dari kalangan kaum muslimin, ataukah orang-orang kafir, orang yang soleh, ataukah ghairu soleh. Maka ketika berbuat kebaikan padanya itu, akan mendapatkan pahala. Fi kulli naam, ya, kabidin rajbatin ajrun. Naam, setiap hati yang basah. Naam, diibarahkan, diungkapkan dengan kabid, yang basah atas sesuatu yang hidup karena demikian. Naam. Barakallahu fi. Sesuatu yang membutuhkan air itu ya ketika dalam kondisi hatinya basah menunjukkan dia masih hidup. Makanya ketika sesuatu meninggal apakah hewan ataukah manusia akan mendapatkan ya, naam sesuatu yang mengering anggota tubuhnya. Demikian pula hatinya. Naam, ketika hati itu kering ya, naam, menunjukkan bahwasanya akan binasa. Naam, hewan ataukah manusia tersebut. Sehingga diungkapkan demikian. Naam, sesuatu yang membutuhkan alma, al-kabid itu, hati tersebut. Sehingga ketika kering, ya akan mati. Naam, fi kulli kabidin rajbatin ajrun. Menggambarkan setiap yang ada padanya ruh, ada padanya kehidupan. Ketika seseorang itu berbuat kebaikan padanya, maka akan mendapatkan pahala. Baik itu kepada hewan, nah, demikian pula kepada manusia. Baik itu dari kan seorang muslim ataukah orang kafir. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'am, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah." Dan apapun yang kalian naam ya infakkan, sedekahkan dari suatu kebajikan, suatu kebaikan, maka itu adalah untuk diri-diri kalian. Yang dikatakan oleh Sa'd rahimallahu taala qalilun aw katsir ala ayy syakhsin kana min muslim aw kafir. Sedikit ataukah banyak apa yang kalian belanjakan dari suatu kebaikan kepada siapapun, baik seorang muslim ataukah orang kafir. Naam, fali anfusikum. Ya, naf'uhu raji'un ilaikum, yaitu kemanfaatannya, kembalinya itu kepada kalian. Naam, wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidaklah kalian itu naam menginfakkan, mensedekahkan ya, kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengkhabarkan dalam ayat ini. Naam, bahwasanya nafkah infak yang dibelanjakan oleh seorang yang beriman muncul dari keimanan mereka. Ya. Ketika mereka melakukan yang tersebut, maka tidaklah dia akan melakukan yang demikian itu kecuali semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fi. Karena apa yang dia lakukan itu muncul dari keimanan. Ketika yang demikian itu tentunya ketika dia menjalankannya semata-mata mengharamkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan yang ada pada diri seorang tersebut akan menghalangi dari punya tujuan-tujuan yang rendah, yang hina, yang jelek. Naam. Keimanan tersebut yang akan menyebabkan seorang betul-betul mengikhlaskan apa yang dia amalkan. Dalam hal ini nafkahnya di antaranya. Naam. Ya, syaitnya di sini bahwasanya Naam, setiap seseorang itu melakukan ihsan ya kepada siapapun. Naam, bahkan kepada hewan sekalipun, maka dia akan mendapatkan kebaikan, manfaat padanya. Naam. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naam. Yang mana dari hadis ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Naam, diambil dari sini suatu kaidah. Idzan na'khudhu min hadza qa'idah. Ya. Naam, kalau begitu kita dari hadis ini mengambil suatu kaidah. Naam. Wa ya anna Rasul alaihi salatu wassalam idza qassa alaina qissatan min bani Israil fadzalika min ajli an na'tabira biha wa an na'khudha minha 'idzatan wa 'ibratan. Naam, ya. Kita bisa mengambil naam kaidah dari hadis ini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengkisahkan kepada kita suatu kisah dari kalangan Bani Israil. Naam, ya. Barakallahu fik, maka yang demikian itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan tentang apa yang ada pada kisahnya Bani Israil. Naam, tujuannya diantaranya agar supaya kita mengambil ibroh, pelajaran. Naam, dari apa yang terkandung dalam kisah tersebut. Di antaranya hadis ini. Naam. Ya. Untuk mengambil ibrah pelajaran. Naam. Untuk seseorang itu jangan meremehkan sekecil apapun dari kebaikan. Naam. Ya. Karena tidak tahu. Ya, bisa jadi kebaikan yang kecil tersebut sesuatu yang menjadikan sebab seorang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dosa besar ya dengan sebab amalan yang dilakukan dari amal kebajikan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana dalam riwayat yang lainnya yang disebutkan di sini juga Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, naam, yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim juga. Ya, ketika ada anjing yang segar berputar-putar mengelilingi sumur, naam, yang hampir kehausan itu membunuhnya, tiba-tiba ada seorang wanita berzina itu melihatnya dari kalangan Bani Israil, yang kemudian dia itu melepaskan khufnya, yang kemudian mengambilkan minum untuk anjing tersebut dengan menggunakan khufnya tersebut. Naam, yang kemudian dengan sebab itu dia diampuni. Coba bayangkan. Naam, yang menunjukkan tentang betapa luasnya rahmat Allah dan karunia Allah kepada hambanya. Yang terkadang dengan amal yang kecil, seseorang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa besar yang dia lakukan. Perhatikan di sini, perbuatan zina. Al-fahisyah, sesuatu yang sangat besar dosanya, ya kan? Naam, dengan sebab amalan yang kecil. Sehingga tidaklah seorang muslim semestinya meremehkan sekecil apapun dari amal kebajikan. Seringkali kita tegaskan yang demikian itu. Karena sekian banyak hadis-hadis yang menunjukkan yang demikian itu. Nas-nas menunjukkan yang demikian itu. Tidak semestinya seorang muslim meremehkan sekecil apapun dari amal kebajikan. Naam. Barakallahu fiik. Maka dalam kisah-kisah mereka. Dari kisah Bani Israel yang disebutkan oleh Nabi SAW. Terdapat padanya ibrah pelajaran yang begitu banyak. Naam. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, laqad kana fi qasasihim na'am ya ibratun li ulil albab, sungguh dalam kisah-kisah mereka itu suatu pelajaran. Na'am, hikmah yang bisa dipetik, bisa diambil bagi orang-orang yang berakal. Sudah berapa banyak hadis yang kita lewati? Dari bab yang pertama tentang keikhlasan sampai bab yang ke-13 ini tentang kisahnya Bani Israil. Ada berapa? Nah, tentang kisah ya seseorang yang membunuh 99 jiwa, genap 100 ya. Naam, ketika seorang rahib pendeta ditanya apakah ada jalan taubat baginya, dia mengatakan tidak karena kejahilannya. Naam, yang dengan sebab itu akhirnya dia pun dibunuh. Banyak pelajaran dari hadis tersebut, ya kan? Dalam bab taubah kalau enggak salah ini hadisnya. Sebelum itu tentang kisah tiga orang yang bermalam dalam sebuah gua. Ya kan? Nah, tiba-tiba ada batu yang jatuh menutupi pintu gua tersebut. Sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Yang kemudian mereka bertawasul dengan amalan-amalan soleh yang mereka kerjakan. Naam. Salah satunya bertawasul dengan amalan solehnya karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Senantiasa mendahulukan hajah kebutuhan mereka dibandingkan keluarganya, bahkan anaknya. Karena rutinitas biasa memberikan minuman kepada orang tuanya, susu. Di saat kondisi anaknya menangis, merengek, minta. Nah, dia tidak mau untuk ya naam mengakhirkan kedua orang tuanya. Akan tetap dia dahulukan orang tuanya. Ya, yang kemudian bertawasul dengan amalan solehnya tersebut, sehingga bergeser batunya. Naam, yang lainnya yang tidak melakukan perbuatan zina, hampir melakukan perbuatan zina, kemudian diingatkan ittaqillah. Naam, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau memecahkan sesuatu yang tidak dihalalkan olehmu untuk memecahkannya. Langsung dia tersadar. Ya. Naam. Akan perbuatan dosa ini, kemudian meninggalkannya dan meninggalkan sesuatu harta yang dia berikan kepada wanita tersebut yang merupakan anak pamannya. Kemudian berwasilah dengan amalan itu, bergeser batunya. Naam. Barakallahu fiik. Yang lainnya adalah orang yang punya pegawai. Yang ketiga, naam, yang biasa rutinitas memberikan gaji atas pekerjaannya, di saat sedang membagi gajinya ada salah seorang yang terburu-buru, tidak sempat menerima gajinya, sudah pergi dua. Sampai akhirnya menggunakan uang gaji pegawainya tersebut sehingga ditumbuh kembangkan menjadi harta yang melimpah banyak. Tiba-tiba naam, kemudian di suatu waktu datang orang ini meminta gajinya dulu yang belum diberikan. Naam, dengan kejujurannya ya naam, maka dia katakan bahwasanya harta yang banyak ini semuanya adalah harta karena hasil dari ini yang dikembangkannya harta yang merupakan gajinya dulu. Naam, yang kemudian diambil semuanya, kemudian bertawasul sampai akhirnya mereka semuanya bisa keluar naam dari gua tersebut. Naam, ya kan, apalagi yang sebelumnya. Pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran. Naam, yang begitu banyak. Naam, ya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Termasuk dalam hadis ini. Ya, di antara pelajarannya, naam, semestinya seorang muslim tidak meremehkan sekecil apapun ya dari amalan kebajikan yang menggambarkan tentang bagaimana luasnya rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang besar yang dilakukan hamba dengan amalan yang kebaikan yang kecil, dianggap remeh, dianggap sepele seseorang. Naam. Barakallahu fiik. Di samping juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita hasungan untuk ya setiap muslim senantiasa berbuat ihsan ya kepada saudara-saudaranya. Naam. Barakallahu fiik. Kalau berbuat ihsan kepada hewan saja, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang hamba. Naam. Barakallahu fiik, apalagi ketika seorang berbuat ihsan kepada saudaranya, sesama manusia, kepada hewan anjing. Kita ketahui hewan anjing bagaimana keadaan dia. Naam. Ya, termasuk hewan yang jelek, yang buruk, ya kan? Ketika berbuat ihsan padanya. Dengan sebab itu Allah mengampuni dosa seorang hamba. Apalagi ketika seorang hamba tersebut berbuat ihsannya kepada saudaranya. Apakah dengan harta benda yang dia miliki, ataukah dengan tenaga, kekuatan yang dia punyai, dengan ilmu yang dia mengajarkan kepada saudaranya untuk mengangkat kejahilan terhadap agamanya. Naam, atau dengan kedudukan yang dia punyai untuk membantu memudahkan urusan saudaranya, ataukah yang lainnya. Naam, sekian banyak nusus Alkitab yang menghasung kita untuk supaya berbuat ihsan naam kepada sesama manusia. Naam, ya, Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah, sungguhnya Allah bersama mereka, orang-orang yang berbuat ihsan. Senantiasa akan memberikan taufik hambanya, akan memberikan pertolongan kepada hambanya. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan, akan senantiasa mengokohkan, menguatkan, akan senantiasa memberikan taufik kepada hambanya tersebut. Naam. Ya. Demikian pula merupakan pintu untuk seorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu berbuat ihsan. Ihsan dalam beribadah kepada Allah. Nah, seakan-akan dia melihat Allah, kalaupun tidak maka dia meyakini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Demikian pula ihsan, ya, berbuat kebaikan kepada sama manusia. Naam, ya, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin, sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ya dekat ke orang-orang yang berbuat ihsan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala, beliau mengatakan miftahu usulir rahmah al-ihsan fi ibadatil khalq, fi ibadatil khaliq. Naam, wa sa'i fi naf'i abidihi. Kunci untuk mendapatkan rahmat. Naam. Ya. Yaitu dengan berbuat ihsan dalam beribadah kepada zat yang menciptakannya. Naam. Yang merupakan martabah Islam yang paling tinggi, tingkatan agama yang paling tinggi, ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, kalau tidak maka dia meyakini Allah senantiasa mengawasinya. Demikian pula senantiasa berusaha untuk memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kunci untuk mendapatkan rahmat. Yang dengan rahmat inilah seseorang itu akan dimasukkan ke dalam jannah. Naam. Barakallahu fiik. Dan yang lainnya. Naam. Hadis ini memberikan pelajaran yang demikian tersebut. Naam. Kalau berbuat ihsan kepada hewan saja akan menjadikan mendapatkan ampunan, apalagi ketika berbuat ihsan kepada sesama manusia. Naam. Ya. Baik itu orang yang muslim ataukah kafir sekalipun. Naam. Ya. Maka padanya akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Padanya pula memberikan faedah pelajaran kepada kita. Naam. Ya, keutamaan memberi minum. Ya, dan termasuk di antara bentuk taqarrub, ya, yang paling besar yang dilakukan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memberi minum. Ya, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam Sahih An-Nasa'i, datang dari sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat afa atasaddaqu anha. Wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku telah meninggal, maka bolehkah aku bersedekah untuknya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya, boleh untuk bersedekah untuk ibunya. Qultu fa ay sadaqah afdal? Maka beliau pun bertanya, Sa'd bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, sedekah manakah yang paling utama? Qala saqilma. Naam, yaitu memberi minum. Naam. Disebutkan ya oleh Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala di mana beliau mengatakan, fatilka siqayah ala Sa'ad bin Madinah, ya, itulah naam sesuatu yang menjadi latar belakang adanya pengairan air yang ada di Madinah dari keluarganya Sa'ad bin Ubadah, ya, fatilka siqayah ali Sa'ad bin Madinah, itulah bisa jadi yang menjadi latar belakang naam adanya pengairan air yang ada di Madinah dari keluarganya Sa'ad. Naam. Ya, tatkala beliau menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedekah manakah yang paling afdol? Ya, ketika memberi minum. Ya. Naam, yang bisa jadi kita saksikan bagaimana mereka orang-orang Arab ya suka seringkali bersedekah dengan air minum, ya kan? Naam. Barakallahu fiik. Tidak jarang dari kalangan muhsinin yang datang dari mereka berusaha untuk menggali sumur-sumur untuk kemaslahatan kaum muslimin di beberapa tempat, bahkan negara-negara yang ada, tempat-tempat negara-negara yang lainnya dari kalangan mereka. Naam. Karena kemanfaatan dari air tersebut yang merupakan unsur pokok yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Naam, setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini butuh. Iya kan? Dari tumbuhan, hewan, apalagi kita manusia. Naam, tanpa adanya air, subhanallah. Ya. Naam, sehari aja enggak ngalir airnya, udah repot, sudah kebingungan. Iya kan? Naam, barakallahu fiik. Ya. Yang mana Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya beliau mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Nah, ketika dia memberikan manfaat dengan air yang itu merupakan unsur pokok yang dibutuhkan dalam kehidupan ini, maka tentunya maslahah, kebaikan, manfaat yang begitu besar, yang banyak yang dia berikan kepada saudara. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan pelajaran-pelajaran yang lainnya dari hadis ini yang menunjukkan di antaranya pula tentang keutamaan keikhlasan. Naam. Ya, yang mana dengan sebab sesuatu yang mungkin dianggap remeh, kecil amalan, tapi menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, orang ini yang disebutkan dalam kisah ini, baik wanita pezina ataukah yang sebelumnya seorang laki-laki yang mengambilkan air minum tersebut, dia melakukan tersebut dalam kondisi tidak dilihat, diketahui siapapun. Iya kan? Naam. Menggambarkan bahwa sesuatu yang dia kerjakan itu tulus, ikhlas. Naam. Tapi lihat dampak keikhlasannya menjadikan begitu besar nilai apa yang dia kerjakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab itu mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh apa yang dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kisah-kisahnya mereka Bani Israil, maka padanya ada pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang begitu banyak. Naam, ya, yang bisa diambil, yang bisa dipetik. Hanya orang-orang yang berakalah, yang mentadaburi, yang merenungkan kisah-kisah tersebut yang bisa mengambil pelajaran daripadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala anhu, dan dari beliau juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqad raaitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kana tu'dhil muslimin. Dahulu aku melihat seseorang, naam, ya, yang dia itu mondar-mandir di dalam surga. Naam, bersenang-senang di dalamnya. Karena ya, naam, pohon yang dia tebang, yang dia potong, yang berada di tengah jalan, yang dahulu menghalangi jalannya kaum muslimin. Naam. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lainnya, marra rajulun bi ghusni sajaratin 'ala dhahri tariq. Seseorang melewati, naam, ada ranting pohon yang ada di tengah jalan. Faqala wallah la unahyanna hadzal muslimin, demi Allah, aku akan menjauhkan ini. Naam, dari kaum muslimin, la yu'dhihim fa udkhilan jannah, yang kemudian tidak mengganggu mereka, kemudian dengan sebab itu dimasukkan ke dalam jannah. Wa fi riwayatin lahum, dan dalam riwayat keduanya. Naam, bainama rajulun yamshi bi tariq, ketika ada seorang berjalan, naam, di suatu jalan, wajada ghusna syaukin ala tariq, dia mendapati ada ranting berduri yang ada di jalan. Fa'akharahu fasakarallahu lahu faghafarallahu, yang kemudian dia menyingkirkannya, ranting tersebut, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berterima kasih padanya, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kembali lagi hadis ini menegaskan, ya, sebagaimana dalam bab ini, jalan-jalan kebaikan itu banyak, dan tidak semestinya seorang muslim meremehkan sekecil apapun dari naam amalan kebajikan. Dan di sini pun juga memberikan faedah sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, keutamaan menghilangkan gangguan yang ada di jalan apapun itu bentuknya. Ya, yang demikian adalah merupakan sebab yang dengannya seorang akan dimasukkan ke dalam jannah. Naam. Kalau menyingkirkan gangguan secara hissi saja, demikian besarnya pahalanya, akan menjadikan sebab seorang diampuni dan dimasukkan dalam jannah. Gangguan yang sifatnya hissi, adanya duri, ranting, lubang, batu, kan sifatnya his. Naam. Maka mimbabi aula, kata Syekh. Naam. Kalau itu gangguannya berupa maknawi. Naam. Menyingkirkan gangguan maknawi yang menghalangi jalannya kaum muslimin untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ahlu syar, mereka orang-orang yang jelek, memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Perlu disingkirkan mereka dengan dibantah. Naam. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut. Naam. Yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Tentunya mimbabi aula. Keutamaan yang besar yang akan dapat kepadanya. Menyingkirkan gangguan serahis yang dengannya kaum muslimin mereka bisa melewati jalan. Ya, dengan aman, nyaman, lancar. Tidak terganggu padanya. Selamat, tidak terjatuh. Mendapatkan pahala sedemikian, apalagi itu gangguan yang sifatnya maknawi yang menghalangi jalannya kaum muslimin untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang salah, yang keliru terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, perlu untuk disingkirkan dengan dibantah subhat-subhat mereka, kebatilan-kebatilan mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka. Naam, maka tentunya keutamaan yang menjalankan itu ya lebih besar lagi tentunya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan juga di sini kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, menunjukkan bahwasanya surga itu sesuatu yang sudah ada. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad ra'aitu rajulan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu orang yang dia itu bersenang-senang dalam surga disebabkan karena na'am gangguan yang dia singkirkan yang ada di jalan. Telah ada surga sebagaimana nas-nas yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah, yang itu adalah merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam suwab. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh.